Ayo dibuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala babu ardil islami 'alal ummi an-nasraniyati. Al-hadis haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Maliki qala haddatsana Ikrimatu ibnu Ammarin qala haddathani Abu Katsirin As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wa nasraniyyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fataba faqultu laha fa'abat. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah laha fada'a fa'ataituha waqad ajafat 'alaiha al-baba wa faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'u Allah li wa li ummi faqala Allahumma 'abduka wa Abu Hurairah wa ummuhu uhibbuhu. Itu fi'il doa ahibbahuma. Oh. Ahibbahuma ila an-nasi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Babu ardil Islam 'alal ummi an-nasraniyati. Ini bab dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad ini dengan membawakan satu hadis kisah dari Islamnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sebelumnya ibunya menolak Islam. Ya. Yaitu bab ardil Islam, menawarkan Islam kepada ibu yang masih Nasrani. Artinya tidak terbatas kekafiran tersebut kepada Nasrani aja, maka orang tua didakwahi. Kekafiran apapun orang tua, apakah Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, kejawen, ya, atau ibunya adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Semisal ibunya adalah pendukung kaum pluralis, ibunya berpaham dengan sekularisme, atau ibunya ternyata kuburiyah, nah, itu ya. Atau bid'ah-bid'ah yang dapat mengantarkan kepada kekufuran, misal ibunya adalah Jahmiyah, Syiah, maka didakwahi ibunya, ditawarkan Islam. Ya, tentunya berdakwah kepada ibu berbeda dengan berdakwah kepada orang lain. Ya. Jangankan kepada ibu, kepada bapak. Ibu sama bapak di hadis-hadis yang telah lalu haknya lebih tinggi mana? Ibu, 3 kali lebih dibandingkan bapak. Dengan bapak saja Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwai bapaknya yang kafir, selalu Allah ceritakan Nabi Ibrahim memanggil bapaknya itu dengan diksi-diksi yang lembut. Ya, ya abati. Ya. Ya abati. Itu ya adalah bahasa dalam bahasa Arab, itu adalah bahasa yang sangat lembut. Ya abati itu berbeda dengan ya abi. Ya. Yang kalau di Indonesia kan apa ya? Wahai ayahanda ya. Intinya bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan di Al-Qur'an itu dengan bahasa yang lembut ketika memanggil bapaknya. Ya, ketika memanggil bapaknya. Untuk mendakwahkan bapaknya, apalagi dengan ibu, tentu harus lebih-lebih lagi memiliki kelembutan dalam mendakwahkan ya Islam kepada orang tua. Babu ardi, ardi itu masdar dari arodo ya aridu, artinya menawarkan Islam kepada ibu yang masih Nasrani. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, kata beliau, Abdul Walid telah menceritakan pada kami Hisham bin Abdul Malik, ya. Abdul Walid yaitu namanya Hisham bin Abdul Malik. Dia mengatakan haddatsana Ikrimah atau Ibnu Ammar. Ikrimah bin Ammar telah menceritakan pada kami, dia mengatakan haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi. Abu Katsir As-Suhaimi telah menyampaikan hadis kepada kami, dia mengatakan sami'tu Abu Hurairah yaqulu. Aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani. Ini Abu Hurairah hendak menceritakan khasiat atau dampak dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan ya kepada Allah, yang di dalam doa tersebut doa kebaikan untuk Abu Hurairah. Doa permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Hurairah dicintai oleh manusia yang mendengar nama beliau. Ya, yang mendengar nama beliau. Termasuk Yahudi dan Nasrani. Makanya Abu Hurairah menyatakan, "Ma sami'a bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar namaku, apakah dia Yahudi, tidak pula Nasrani, illa ahabbani." Melainkan dia akan mencintaiku. Apa gerangan, kata Abu Hurairah, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Ibuku dulu saya sangat menginginkan dia masuk Islam, namun dia enggan, dia menolak. Faqultulaha, maka aku katakan hal tersebut sekali lagi kepada ibuku tentang dakwah Islam. Fa'abat, ibuku tetap menolak. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'allaha laha. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk ibuku. Fada'a, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah untuk ibunya. Fa'ataituha, hingga aku pun mendatangi ibuku, waqad ajafat 'alaiha al-baba. Dan ibuku ternyata menutup pintu. Faqalat, dan ibuku mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Ya Abu Hurairah. Ini menarik nih, ibunya memanggil Abu Hurairah adalah ya Abu Hurairah. Makanya para ulama berbeda pendapat mengenai nama Abu Hurairah. Apakah nama kunyah atau memang nama asli Abu Hurairah adalah Abu Hurairah. Ada yang menyatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Ada yang menyatakan nama beliau yang memang dari lahir Abu Hurairah. Biasa orang Arab begitu, namanya dari lahir sudah pakai nama kunyah. Banyak nama ulama yang sudah namanya Abu Bakar. Nama orang sudah banyak namanya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu adalah nama kunyah. Ya, Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, inni aslam. Wahai Abu Hurairah, kata ibunya, saya sudah masuk Islam. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu udallaha li wa li ummi. Aku pun mengabarkan kepada Nabi SAW tentang keislaman ibu. Maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku dan ibuku. Maka faqal, Nabi mendoakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuh ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang mencintainya. Ya, jadikanlah orang-orang mencintainya. Subhanallah. Ini juga ada yang menarik, ikhwah. Rasulullah SAW kerap kali berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah Islam kepada si fulan, si fulan, si fulana, fulana. Allah kabulkan. Ternyata Rasulullah SAW mendoakan keislaman untuk pamannya yang beliau cintai, Abu Thalib. Mendakwahi pamannya. Sejak beliau berdakwah hingga Abu Thalib hendak wafat, ternyata Allah tidak kasih hidayah kepada Abu Thalib. Ini untuk menunjukkan kepada Nabi, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid. Yang maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, nabi yang diutus. Ya. Untuk kita, makhluk yang paling agung, makhluk yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, paling mulia, paling bertakwa. ternyata tidak bisa memberikan hidayah, maka ya beliau berarti tidak memiliki kekuasaan dalam hal rububiyah, uluhiyah. Maka beliau tidak boleh diibadahi. Ini konklusi dari ayat tersebut dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Ya. Baik, kembali lagi. Dan juga yang menarik di sini Abu Hurairah di sini. Nah, tadi ada yang mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau adalah dari suku Daus. Suku Daus waktu itu adalah suku yang sangat keras kekafirannya dan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada beberapa orang sahabat mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW tentang kekufuran suku Daus. Ya, sehingga mereka mendatangi Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan keburukan suku Daus. Maka Rasulullah SAW menadahkan tangannya ke langit, menghadap kiblat, berdoa. Sahabat yang mengadukan hal tersebut sudah merespon, halakat Daus, halakat Daus. Wah, celaka nih Daus. Suku Daus ini binasa, ini Rasul dia doa, ini udah doa. Ternyata Rasulullah SAW doanya bukan doa kebinasakan suku Daus. Ternyata apa? Allah mahdi Dausan waqti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kemari. Bingung sahabatnya. Kirain mau doain kebinasaan. Ternyata mendoakan kebaikan, hidayah, sehingga masuk Islamlah beberapa orang Daus dan seluruh suku Daus, diantaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah orang yang termasuk belakangan masuk Islam sedikit, cuman karena taufik hidayah dari Allah ya dan kekuasaan Allah, Abu Hurairah senantiasa menemani Rasulullah SAW dan kita kenal sebagai salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bukannya orang yang terbanyak meriwayatkan hadis. Yang terbanyak tentu Abu Bakar, tentu Umar yang paling banyak mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, tentu Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali. Namun empat orang sahabat ini sibuk dengan kekhilafahan sehingga tidak bisa menyampaikan seluruh kejadian yang mereka dengar, mereka lihat, yang mereka alami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disibukkan dengan urusan kekhilafahan. Tentu kalau ditanya siapa yang paling banyak pengalamannya dengan Rasulullah, ya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, Abu Hurairah tidak disibukkan dengan urusan kekhilafahan sehingga dia bisa menyampaikan semua yang dia dengar, yang dia lihat, yang dialami bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat. Ya, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaca syarahnya situ. Ya. Faris. Qala Syarihu rahimallahu taala Syarhul Kalimati Ajafat yuqalu ajafal baba idza raddahu wa aghlaqahu. Nah. Terus Ahibbahuma ilan nasi walafdhu muslimin Allahumma habbib abdaka hadza ya'ni Abu Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minina wa habbib ilaihimul mu'minina. Baik. Syarhul Kalimat ini penjelasan kosakata yang ada di dalam lafaz hadis ke-34 tadi. Ajafat kan di situ kan ketika Abu Hurairah mendakwahkan ibunya sekali lagi, kata Abu Hurairah, ya, ajafat alaiha albaba. Ajafa, ya, ajafa yujifu. Itu maknanya aghlaqa yughliqu. Menutup. Menutup itu. Itu makna menutup. Nah, disebutkan dengan ajafal bab bukan dengan aghlabal aghlaba aghlaqal bab, ya. Itu idza raddahu. Apabila dia menolaknya. Wa aghlaqa. Kalau aghlaqa itu sekedar nutup pintu. Nutup pintu, mau ada orang yang mau masuk atau tidak, dia tutup pintu aja. Tapi kalau ajafal bab, itu maknanya ada orang yang mau masuk, dia tutup, gak bakal dia bukain. Itu namanya. Ya, makanya Abu Hurairah menggunakan dengan diksi ini. Ya, paham gak sini? Ya, Paris kan biasa begitu. Mungkin dulu, antum pulang kemalaman, bandel tampeng kan, ditutup pintunya sama bapaknya. Main sana di luar. Misalkan kayak begitu. Ya, kalau pernah kejadian kayak gitu Paris itu namanya ajabal bab. Baik. Kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Abu Hurairah berdasarkan permintaan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, udullah li wa li ummi, doakanlah kebaikan untukku dan ibuku. Ibunya yang sudah masuk Islam. Maka Nabi mendoakan dengan Allahumma ahibba ya abduka Abu Hurairah wa ummuh ahibbahuma ilan nas. Ahibbahuma ilan nas ini fi'il doa. Ya, perlu diperhatikan ya. Kalau fi'il amr itu sesama kita. Bahkan dari a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Kalau sesama namanya iltimas. Ya. Nah, tapi kalau dari bawah ke atas, misal dari hamba kepada Allah, jangan sebut fi'il amr, tapi fi'il doa. Ya, Allah antum mengatakan Rabbana atina. Nah, atina itu fi'il doa, bukan fi'il amr. Itu kalau kita mau mengikrob, ya, biar ada adab kepada Allah. Ya, adab yang paling pertama dan utama harus kita terapkan ialah adab kita kepada Allah. Baru adab kita kepada sesama makhluk. Dan termasuk bagian dari adab ialah mengikrob ayat, hadis, atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu pun mesti dengan tata krama yang benar. Ya. Antum katakan jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina. Nah, ki dan atina ati fil amr. Keliru. Fil doa. Memangnya siapa kita? Kita mengamr-amr Allah, memerintahkan Allah. Sama ya. Baik, itu fi'il doa. Ahibbahuma ilan nas. Jadikanlah mereka berdua, jadikanlah manusia mencintai mereka. Dalam riwayat Muslim, ya. Adapun dalam riwayat Muslim, ini kan diriwayatkan Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad ini. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan di sini oleh Asy-Syarih, ya. Allahumma habbib abdaka hadha, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, ya, dicintai oleh hamba-hambamu yang mu'minin. Ya. Wa habbib ilaihim al-mu'minin. Ya. Dan jadikanlah, ya, mukmin yang ya wahabbib ilaihim almu'minin, dan jadikanlah kaum mukminin yang lain ya dicintai, dan cintailah atau dan jadikanlah mukmin yang lain jadikanlah ya mukmin yang lain dicintai. Nah, kalau dalam lafaz Muslim khusus kaum mukminin aja, kaum mukminin. Kalau tadi lafaz Bukhari umum, ya Allah jadikanlah ya Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh manusia. Paham enggak sini? Makanya Abu Hurairah mengatakan masami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun ya illa ahabbani. Tidak ada orang yang mendengar namaku. Baik dia Yahudi maupun Nasrani, ketika dia dengar namaku melainkan dia akan mencintaiku. Nah, dalam riwayat Muslim khusus kaum muslimin yang dengar nama Abu Hurairah cinta kepada Abu Hurairah. Oh, tapi ada tuh yang enggak suka sama Abu Hurairah, yang di Bandung tuh yang udah mati itu ya, Kang Jalal. Dia kalau nulis buku membawa-bawa kalimat Abu Hurairah selalu penuh hal-hal yang negatif, dideskreditkan. Abu Hurairah itu kaum papa, tinggalnya di masjid Ahlu Sufah, gak punya rumah, dia baru masuk Islam kemarin sore, dan seterusnya dan semisalnya lah, dari kalimat-kalimat Kang Jalal itu ya. Tahu Kang Jalal? Enggak? Ya Allah, si Ahmad gak tahu. Tahu gak? Ini lagi bocah-bocah. Ya, mana Pak Zak? Mana dia? Hah? Sakit gigi? Ya Allah, bocah-bocah. Lahirnya tahun berapa? Mujahid? 2000? 2005? Kang Jalal meninggalnya tahun berapa ya? Baru ya. Oh iya. Masih kecil banget dia, kali enggak tahu dia. Eh, intinya tokoh Syiah lah. Tokoh Syiah di Indonesia. Ya, di antara tokoh Syiah yang berperan besar dalam menyebarkan paham Syiah Rafidah di Indonesia ini. Dia dan mantan istrinya termasuk. Nah, dia itu kalau nyebut nama Abu Hurairah selalu penuh kebencian. Walaupun kalimat-kalimatnya bersayap, seakan-akan saya cuma ceritain pemaparan apa adanya. Disebutkan kaum papa, orang miskin. Emangnya kenapa kalau orang miskin? Ya. Nah, itu Kang Jalal kok benci sekali sama Abu Hurairah atau Syiah-Syiah yang semodel dengannya. Ya wajar. Ya, mereka itu memang memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semua, kecuali yang bisa dihitung pakai jari, Ahlul Bait. Ahlul Bait pun gak semua, cuma terbatas pada Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Selain dari itu ya, mereka jarah semua. Nah, itu wajar ya. Kaum Syiah ya, Syiah kan bukan Islam. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan Allahumma habib abdaka hada, yakni Abu Hurairah, wa ummah ila ibadikal mu'minin. Jadikanlah hambamu ini, ya, ya Allah, hambamu ini jadikanlah dia dicintai oleh kaum mukminin. Hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya. Terus lanjut Faris fikul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fikul hadithi al-awalu fihi istijabatu du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal fawri li'ainil mas'uli wa huwa min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Asani hirsul waladi ala islami ummihi min haythu ardul islami alaiha wa talabu du'air rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'taniqahu. Tadi ada yang berbeda kalimatnya dengan di buku saya. Di buku antum berbeda. Fikul hadis, kandungan hadis yang pertama, fihi istijabatu du'ai Rasulullah SAW alal faur li'ainil mas'uli. Ya, dalam hadis ini terdapat keterangan mustajabnya doa Rasulullah SAW alal faur, dengan segera dikabulkan langsung oleh Allah, kes ala ainil li'ainil mas'ul, kepada person yang yang meminta. Ya. Ya. Yang diminta, kepada person yang diminta, ya Allah doakanlah aku, kabulkan. Wa huwa min a'la min nubuwatihi. Ini diantara tanda-tanda kenabian beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Dan sahabat yakin ini, kalau Rasulullah SAW doa, Allah kabulkan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Jangankan Rasulullah, orang kafir aja tahu itu. Kalau Rasulullah SAW doa, pasti dikabulkan. Dulu ada seorang musyrikin Quraisy yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah, engkau akan berhadapan dengan Asadullah, singa Allah. Dia tahu nih, wah ini bahaya nih. Bahaya nih. Ketika dia safar, dia bikin tenda di gurun. Malam-malam tiba-tiba ada seekor singa. Ya, seekor singa yang datang ke tendanya. Dia langsung mengatakan, wah ini dia singa yang dikirim Muhammad ini. Ini dia singa yang dikirim Muhammad lewat doa dia ini. Waduh, tuh musyrikin aja tahu itu. Ya, tahu. Nah, kita harus yakin. Rasulullah SAW mendoakan kita nih di pagi hari. Allahumma barik li ummati. Ya. Fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Dikabulkan enggak? Kabulkan. Nah, kita memulai pagi dengan zikir, ya, dengan tilawah. Ya, kalau mau cari nafkah juga bagus. Nah, diberkahi. Ya, dengan kajian. Nah, baik. Asani yang kedua, hirsul waladi ala islami ummi. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan bagaimana semangatnya seorang anak akan keislaman ibunya. Min haitsu uridul islamu. Kalau di saya itu, di antum tadi apa? Min haitsu uridul islamu. Ya. Boleh juga setelah haitsu marfu min haitsu ardul islam. Tapi ini bagusnya dari di mana Islam ditawarkan alaiha kepada ibunya Abu Hurairah. Wa talabu du'ai Rasulillah dan meminta doa kepada Rasulullah SAW hatta ta'na ta'niqahu hingga akhirnya ibunya betul-betul memeluk Islam. Ya. Ini juga satu hal yang lainnya gini. Ya. Banyak orang tua sahabat ibu bapaknya Islam, sementara Rasulullah SAW sendiri ibu bapaknya ternyata kafir. Ibu bapaknya kafir, paman yang beliau cintai kafir. Ya. Bapaknya sendiri dalam riwayat Muslim Nabi katakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu ketika Rasulullah SAW mengatakan pada salah seorang sahabat yang bapaknya musyrik, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ibunya kafir, pamannya kafir. Bahkan Rasulullah SAW tetap ingin mendoakan pamannya selama tidak dilarang. Ternyata Allah larang. Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfirulil musyrikin. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk musyrikin. Hey. Hadis berikutnya, hadis 19:35. Kalau di buku saya ini hadisnya kepotong ini. Hadis 35. Masih ada. Hadis 36 hadis yang kepotong saya ini. Entar saya ganti yang ini. Tafadhol Faris. Bab yang baru ya. Bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada orang tua setelah wafatnya mereka. Ayo tafadhal Faris. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala babu birril walidaini ba'da mautihima. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghusaili qala akhbarani Asid ibn Usaid ibn Aliin ibn Ubaidin an abihi annahu sami'a Aba Usaidin yuhaddithul qauma qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba'un addu'a'u lahumā wal istighfaru lahumā wa infadhu 'ahdihima wa ikramu shadiqihima wa silatur rahimi allati la rahimalaka illa min qibaliha. Baik, inna min qibalihima. Nah, kemudian di bab berikutnya Al-Imam Al-Bukhari membuat bab yang berjudul Babu Birril Walidain Ba'da Mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya kedua orang tua. Ya, hadis ke-35 di bab 19. Kata Imam Al-Bukhari, Abu Nuaim telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia mengatakan, Abdurrahman telah menyampaikan hadis kepada kami. Abdurrahman bin Ghazid. Dia mengatakan, Usaid bin Ali telah mengabarkan kepada kami tentang sebuah hadis dari bapaknya. Annahu sami'a Aba Usaid, bahwa beliau pernah mendengar seorang yang bernama Abu Usaid yang lain menyampaikan yuhadisul qawma, tengah menyampaikan sebuah hadis kepada suatu kaum. Qala kunna 'inda nabi, dia mengatakan kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka tiba ada seorang pria yang berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma, wahai Rasulullah, apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku. Hal baqiya min birri wa abawayya. Itu maksudnya, apakah masih bisa tersisa? Apakah masih bisa tersisa? Ada tersisa berbuat berbakti kepada kedua orang tua saya sedikit aja setelah kematian keduanya. Qala na'am khisalun arba'un. Maka kata Rasulullah SAW, iya, ada empat hal. Yang pertama, addu'a ulahuma. Ini yang pertama, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. As-sani yang kedua, al-istighfaru lahuma. Memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Ya. Kalau yang pertama dan kedua bedanya, kalau yang kedua khusus doa ampunan. Kalau yang pertama doa kebaikan aja, doa agar orang tua dihindari dari siksa kubur, siksa neraka, dilapangkan di kubur, ya, dimasukkan ke surga, ya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dirahmati, diberikan pahala, diterima semua amalannya. Nah itu. Nah kalau istighfar khusus doa permohonan ampunan. Wa infadu ahdihima, dan menunaikan janji-janji kedua orang tua yang telah wafat. Wa ikramu shodiqihima, memuliakan sahabat kedua orang tua, teman-teman kedua orang tua. Wa silaturrahim allati la rahimalaka, yang terakhir, illa min kibalihima, dan menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua, ya, yang tidak engkau dapatkan kecuali dari keduanya, ya. Nah ini empat hal ini. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain, kalau orang tua masih punya tanggungan, ya, semisal puasanya itu belum dikodo, nah kita yang membayar hutangnya. Orang tua punya hutang, kita yang membayar hutangnya. Kalau uang. Bahkan orang tua itu sebenarnya punya uang namun tidak berhaji karena lalai, maka kita yang menghajikannya, ya, dan seterusnya. Ya. Taib, terus lanjut Faris dibaca syarahnya. Qala syarikhu rahimahullah ta'ala syarikhul kalimati abarruhuma ay asiluhuma wa uhsinu ilaihima infadhu ahdihima ay imdo'u wasiyatihima. Baik. Abarruhuma, apakah aku bisa berbakti pada kedua orang tuanya setelah keduanya wafat, yaitu ai asiluhuma wa uhsinu ilaihima. Nah, apakah aku bisa masih bisa? Ya. Berbuat baik kepada keduanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun makna menunaikan janji kedua orang tua keduanya adalah imda'u wasiyatihima, menjalankan wasiat keduanya. Namun wasiat ini kalau wasiat kebaikan, kalau wasiat keburukan jangan ditaati. Semisal orang tuanya mewasiati, kalau babi wafat, emak wafat, jangan lupa tahlilin. Emak bukan kucing, kalau mati tinggal gitu aja. Tahlilin 3 days, 7 days, 10 days, apa lagi? 40 days. Nah, 100, 1000, banyak amat, ya. Gak perlu ditaati kayak gitu. Itu wasiat yang batil, ya. Atau orang tua mengatakan, kuburan emak nanti dikasih keramik ya, dikasih kijing ya, dikasih atap ya, kasih lampu-lampu ya, gak boleh, ya. Gak boleh ditaati, ya. Gak boleh ditaati. Nah, itu semua adalah ya kemaksiatan semuanya, nggak boleh ditaat. Nah, wasiat-wasiat yang baik itu ditaat. Terus fiqhul hadithi al-awwalu fihi al-hassu 'ala ad-du'a'i birrahmati wal maghfirati lil walidaini. Atsani al-hassu 'ala ifa'il 'ahdi alladhi kana baina walidayhi wa syakhsin akhara wa tuwaffiyan qabla injazihi wa tuwfiya qabla injazihi. Atsalitsu min tamamil birri wassilatil ikrami wassilati al ikramu wa infaqu ala asid di ala asid asdiqa. Oh, ala asdiqa il walidaini wa ashabihima. Arabi'u fihi fadlu silatil arhami wa anal insana la yastahiqqu hadzal fadla illa bisababil walidaini. Nah. Fikul hadis atau kandungan dalam hadis ini fihi al-has ala du'a birrahmah wal maghfirah lil walidain. Dalam hadis ini terdapat keterangan anjuran untuk mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tua. Ya, namun jangan dibatasi ya, setiap selepas sholat lima waktu aja, itu keliru. Ada orang yang mengatakan, ya, di setiap sholat lima waktu, setelah sholat lima waktu kita harus mendoakan kedua orang tua. Tidak dibatasi. Ya, setiap dalam doa-doa kita, momen-momen doa kita, ya, terutama momen-momen yang mustajab, ketika safar, ya, kan ada salah sudah awatin. Mustajab la ya la yuraddu, ada tiga doa yang mustajab, doa musafir apalagi doa apa namanya la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah, doa di situ ya. Apalagi ketika sujud aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen saat-saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Kapan lagi? Sebelum iftar, buka puasa. Ya, sepertiga malam terakhir. Nah itu, kita doa-doakan untuk orang tua. Tidak terbatas setelah sholat lima waktu. Apalagi yang setahun sekali. Tanggal berapa itu? Hari Ibu. Ya, hari Ibu tanggal berapa sih? Hah? Lupa ya. Kalau mereka mengatakan, "Wah, gimana sih kamu? Hari Ibu aja enggak tahu." Balikin lagi, "Gimana sih kamu? Hari Ibu cuma setahun sekali." Hari Ibu itu setiap hari ketika Ibu masih hidup atau Ibu sudah wafat. Setiap hari Ibu sudah wafat gimana? Ya itu tadi. Ya, yaitu apa? Mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan, meminta ampunan, ya, menunaikan janjinya, memuliakan teman-temannya, dan menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Nah, asani yang kedua lahas ala ifa'il ahdi alladzi kana baina alwali baina alwalidayhi wasyakhsin akhara. Ya. Yaitu anjuran untuk menunaikan janji. Itu bukan tuhfiyah ya. Kalau keduanya diwafatkan bisa juga. Atau itu masdar. Ya. Yaitu anjuran untuk menunaikan janji antara orang tua dan pihak lain. Ya. Ditunaikan qabla injazi. Namun tufiya, keduanya wafat ya, sebelum ditunaikan janji tersebut. Nah, yang ketiga minta ma mil birri wasilati, di antara kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua adalah al-ikramu, memuliakan, wal-infaku, dan berinfak ala asdiqail walidain, kepada teman-teman sahabat kedua orang tua, wa ashabihima, dan sahabat-sahabat mereka, memuliakan mereka. Ya, Ibnu Umar bahkan pernah memberikan sorban beliau yang beliau pakai kepada pemuda yang lewat. Ditanya, siapa itu? Itu anaknya sahabat Umar. Jadi ada pemuda yang lewat dikasih sorban sama Ibnu Umar. Ternyata yang diberikan sorban itu adalah anaknya sahabatnya Umar. Jadi Umar bin Khattab punya teman, temannya itu bapak dari orang tadi. Dan Ibnu Umar bukan cuma memuliakan bapaknya yang aslinya temannya Umar, teman bapaknya, Ibnu Umar kan anaknya Umar, Abdullah, Abdullah bin Umar. Namun juga memuliakan anak temannya bapaknya. Anak teman bapaknya. Gitu. Mujahid. Teman bapaknya itu Abu Rehan. Nah, itu. Mujahid. Teman bapaknya. Maka kalau bapaknya wafat, tahu ya, kepada siapa harus mujahid. Nah, berbakti, tunaikan ya hak orang tua, yaitu muliakan teman-teman bapaknya. Gitu mujahid. Eh, posnya ada posan ya, ngumpet di balik itu. Ya. Ozan teman bapaknya. Siapa itu? Pak Suradi. Nah, itu ditunaikan. Kita mesti tahu ya siapa teman-teman bapak kita. Agar kita nanti bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kalau orang tua kita sudah wafat. Tahu teman bapak kita siapa, jangan cuek aja. Ah, enggak tahu lah siapa. Tahu harusnya siapa teman bapak kita. Nah, ini ya adalah cara untuk apa namanya berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Nah, yang jadi persoalan, seandainya iya dan billah ada orang yang udah terlanjur durhaka sama orang tua, belum sempat minta maaf kepada orang tua, orang tuanya keburu meninggal, gimana cara taubatnya? Masih bisa nggak? Masih bisa diampuni nggak? Secara umum masih bisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kan begitu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah firmankan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik, doa dosa selain pembatal keislaman bagi siapa saja yang Allah kehendak. Durhaka kepada orang tua pembatal keislaman bukan? Bukan. Memang dia besar dosanya, sampai Nabi SAW menyatakan ala ukhbirukum bi akbar kabair asyirku billah wa uququl walidain, itu yang kedua. Maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Pertama syirik, enggak diampuni. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Perintah ya berbakti kepada orang tua itu Allah gandengkan setelah perintah bertauhid. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Nah, gimana nih berbakti apa namanya? Sudah terlanjur durhaka kepada orang tua. Al-Imam An-Nawawi di Al-Fatawa beliau, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, di Al-Fatawa beliau menyebutkan poin-poin. Saya enggak terlalu hafal ya, karena banyak belasan poinnya. Ya. Dan kitabnya enggak bawa juga deh. Poin-poin yang harus ditunaikan oleh seseorang yang sudah terlanjur durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya meninggal. Ya. Yang pertama, empat yang ini diamalkan. Empat yang ini. Dalam hadis ya yang dibukakan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Yang berikutnya, dia bersedekah atas nama orang tua. Dia bersedekah atas nama orang tua. Ya. Dia bersedekah atas nama orang tuanya. Ya. Itu. Kemudian dia bertobat dengan tobat nasuha. Dengan syarat-syarat taubat, syarat-syarat taubat. Nah, ini kata Imam Nawawi, ini semoga ini menjadi sebab diampuni dari durhaka dia kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, itu kita masih bisa cari keriduan orang tua. Ya, apa orang tua udah meninggal mau cari keriduan gimana lagi? Keriduan Allah, keriduan Rabb itu tergantung dengan ridha walidain, tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Nah, ini gimana? Orang tuanya udah meninggal duluan. Nah, ini makanya hati-hati ya, durhaka pada orang tua ini berat sekali. Berat sekali. Dan taubatnya itu pun juga spesial, berat sekali. Dan itu pun belum tentu diampuni. Ya. Belum tentu diampun. Ini berat sekali. Durhaka pada orang tua. Maka jangan main-main terhadap bab ini. Ini bab yang berat. Ya. Walaupun seorang banyak amalnya ini itu amal-amal soleh, namun durhaka kepada orang tua luar biasa. Ya. Dia memberikan adab yang buruk. Adab yang buruk sekali. Kita mesti beradab yang pertama dan utama kepada Allah. dengan menunaikan hak-hak Allah. Nah, yang kedua, beradab yang kita harus, adab yang harus kita tunaikan ialah adab kita kepada kedua orang tua dengan menunaikan hak-hak mereka, tidak durhaka pada mereka. Nanti kita lanjutkan lagi ya di hadis ke-36. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina. Belum terakhir ya? Nah, fihi fadlu silatul arham. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan menyambung silaturahmi, wa anal insan la yastahiqu hadzal fadla illa bisababil walidain. Dan seseorang tidak akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu menyambung silaturahmi, kecuali dengan sebab kedua orang tua. Maksudnya apa? Dengan dia menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua. Ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita tetap menjalin hubungan dengan ya, keluarga-keluarga orang tua kita, teman-teman kedua orang tua kita. Ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.